di dalam berakidah, teladan di dalam beribadah, dan teladan di dalam bermuamalah kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bertamassuk, yang senantiasa istiqamah di atas tuntunan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus mengkaji, mempelajari petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan semampu yang bisa kita usahakan. Saudaraku yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita di sore hari ini di dalam mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, sebuah risalah yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masalah akhlak. Karena pembahasan akhlak adalah di antara perkara yang sangat fundamental di dalam agama kita. Karena akhlak adalah buah dari keimanan yang benar. Akhlak adalah buah dari akidah yang sahihah, dan akhlak adalah cerminan dari kualitas iman dan takwa seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita akan bahas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita sampai pada perkataan penulis Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Kata beliau di dalam kitabnya Ahadithul Akhlaq, وعن أبي هريرة رضي الله عنه dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan dihasankan sanadnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam sahih targhib wa tarhib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, kata Nabi yang mulia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencukupkan manusia, membuat manusia merasa puas dengan harta-harta yang kalian miliki. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mencukupkan manusia, ya, wajah kalian yang ceria, wajah yang berseri, dan kebaikan akhlak-akhlak kalian yang kalian tampakkan kepada mereka. Kata penulis hafizahullah ta'ala, ay, maknanya, makna hadis di atas, la yumkinukum an tasa'un nasa bi amwalikum ata'an wa badlan mahma kathurat amwalukum wa 'azuma sakha'ukum. Kata beliau, tidak mungkin harta-harta kalian, ya, pemberian-pemberian kalian berupa materi yang kalian berikan kepada manusia akan membuat mereka semua ridho, akan membuat manusia yakni merasa puas dengan Anda. Sebanyak apapun harta yang Anda berikan kepada mereka, sebesar apapun kedermawanan anda kepada mereka, maka harta yang anda bagikan kepada manusia tidak mungkin membuat mereka semuanya merasa ridha dengan apa yang anda berikan. Li'anna isti'aba 'ammatihim bil ihsani bil fi'li ghairu mumkin. Kata penulis, karena yakni seseorang tidak mungkin bisa memberikan hartanya kepada semua manusia. Dia hanya bisa berikan kepada sebagian di antara manusia. Ya. Tidak mungkin dia bisa memberikan semua harta yang dia miliki kepada semua manusia. Sebanyak apapun harta yang dia miliki. Fas'awhum bi akhlaqikum al-karimah. Maka cukupan manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia yang anda berikan kepada mereka. Pergauli manusia dengan akhlak-akhlak yang karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa adabikumul jamil. Pergauli manusia dengan adab yang baik. Bibastil wajhi, dengan menampakkan wajah yang ceria, muka yang ceria. Wa husnil khuluq, dan menampakkan akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Wa hadha amrun hayyinun sahlun mutayassirun liman waffaqahu Allahu wa wahabahu al-khuluqal hasan. Dan perkara tersebut, yakni tersenyum di hadapan manusia, ya, menampakkan akhlak yang baik di hadapan manusia, perkara yang ringan, perkara yang mudah bagi seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang hamba yang dikaruniakan oleh Allah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ruwiya 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yunshid. Diriwayatkan dalam sebagian athar, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau pernah melantunkan sebuah bait syair di mana beliau mengatakan, bunayya innal birra syai'un hayyin wajhun taliqun wa kalamun layyin. Kata Ibn Umar, wahai anakku, sesungguhnya albir, kebaikan, adalah perkara yang ringan. Syai'un hayyin, kebaikan adalah perkara yang mudah. Kalau seandainya seorang hamba mengetahuinya, wajhun taliqun, dengan seseorang berwajah ceria, wa kalamun layyin, dengan bertutur kata, dengan ucapan-ucapan yang lembut, itulah kebaikan di hadapan manusia dan kebaikan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwajah ceria, bertutur kata lembut di antara perangai seorang mukmin. Karena itu yang dicontohkan, yang diajarkan, yang ditalqinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-akhlaq hibatun min Allah. Dan akhlak-akhlak yang mulia itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, hibatun, hadiah, karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulun minhu yahdi li ahsaniha man syaa min ibadihi. Akhlak yang mulia adalah karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mendapatkan akhlak yang mulia tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbing dia kepada jalan-jalan kemuliaan akhlak tersebut. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia adalah merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hadis. Yani riwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah memohon karunia berupa akhlak yang mulia. Maka ini dalil bahwasanya akhlak yang mulia adalah karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Adalah nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza istaftaha as-salata kabbara." Tatkala beliau membuka salat malamnya, maka beliau membaca takbir. Beliau bertakbir. Allahu Akbar. Thumma qal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca doa, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta." Ini di antara doa istiftah yang dibaca di dalam salat yang disantukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya aku persembahkan hanya lillah, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Dan tidak ada syarikat, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala." Inilah prinsip kehidupan seorang mukmin. Berjalan di atas tauhid dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Itulah yang diriku diperintahkan dengannya. Dan aku termasuk ke dalam orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku di antara hamba-hamba Allah yang muslimin yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca doa, "Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq." Ya Allah, tunjukkan aku, bimbing aku kepada amalan-amalan yang terbaik. Tunjukkan aku, bimbing aku kepada akhlak-akhlak yang terbaik. "La yahdi li ahsaniha illa anta." Karena tidak ada yang mampu membimbing seorang hamba kepada amal yang terbaik dan akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu menggerakkan hati manusia untuk mengerjakan amal yang terbaik, untuk mengamalkan akhlak yang terbaik kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq." Dan pelihara aku ya Allah dari amal-amal yang buruk dan dari akhlak-akhlak yang buruk. "La yaqi sayyi'aha illa anta." Karena tidak ada yang mampu menjaga seorang hamba dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala adalah hadis dari Ziyad bin Alaqah dari pamannya Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Beliau mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang munkar, dari amalan-amalan yang buruk, dan dari hawa nafsu yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar dijaga dari keburukan amalan, dari keburukan akhlak, dan keburukan hawa nafsu. Ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya zat yang mengkaruniakan seorang hamba akhlak yang mulia adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah karunia dan hibah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di dalam doanya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berucap, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus rupaku, Engkau telah yakni menciptakan diriku dengan rupa yang terbaik, fa ahsin khuluqi, maka perbaikilah akhlak dan perangaiku ya Allah. Nabi yang mulia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau diberikan akhlak yang ahsan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga sebesar-besar dalil bahwasannya al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul hasanah adalah pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Tawus bin Kisan rahimahullahu ta'ala, berkata Tawus bin Kisan rahimahullah, inna hadhihi al-akhlaq manaih yamnahuha Allahu azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Kata Imam Tawus rahimahullah, sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia itu adalah minhah, yakni pemberian, karunia yang Allah azza wa jalla berikan kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan karuniakan kepadanya akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Maka akhlak yang mulia, saudaraku, adalah di antara parameter kebaikan yang Allah inginkan dalam diri seorang hamba. Kata Tawus bin Kisan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan berikan dia taufik, Allah akan berikan dia hibah dan karunia berupa perangai dan akhlak-akhlak yang mulia yang dia tampakkan dalam sikap dan perilakunya. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang telah membagikan akhlak kepada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi-bagi akhlak kepada hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jatah rizki kepada kalian. Masing-masing diberikan jatah rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagi rizki kepada hambanya, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagi akhlak kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, فَالَّذِي يُعْتِ الْأَرْزَاقُ هُوَ الَّذِي يُعْتِ الْأَخْلَاقُ. Maka zat yang memberikan rizki kepada manusia, dialah zat yang memberikan akhlak kepada mereka. Zat yang mengkaruniakan rizki kepada kita, dialah zat yang mengkaruniakan akhlak kepada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Furusiyah, kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa innal akhlaqa mawahibu yahabullahu minha ma yasha'u liman yasha'. Sesungguhnya akhlak-akhlak yang mulia adalah karunia dan pemberian yang Allah berikan. Akhlak-akhlak tersebut sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing manusia diberikan akhlak berlebih kurang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rabbul Alamin memberikan rizki berupa harta kepada manusia berlebih kurang. Nah, maka semua kebaikan akhlak kembali atau bermuara kepada karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita penulis, walihada, oleh karena itu, poin yang harus kita fahami, ya, tatkala kita mengetahui bahwasannya akhlak dan rizki punya kesamaan, semuanya adalah karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, kama annahu matlubun fi bab iktisabi rizqi amrani la budda minhuma. Oleh karena itu harus kita fahami, ya, sebagaimana yang dituntut dalam hal mencari rizki adalah dua perkara yang harus ada dalam diri seorang hamba tatkala kita berusaha, ya, mencari rizki, mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua perkara yang harus ada dalam diri-diri kita. Al-awwal, yang pertama adalah al-luju'u ilallah fi taisirihi wa tawakkulu alaihi fi iktisabihi. Poin pertama yang harus ada dalam diri seorang mukmin tatkala dia berusaha mencari jalan-jalan rizki adalah isti'anah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kebaikan rizki, agar dibukakan pintu-pintu rizki yang halal, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia berusaha meniti jalan-jalan rizki yang halal. Ini poin yang pertama. Seorang hamba isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencari jalan rizki yang halal. Kemudian yang kedua yang harus kita miliki adalah as-sa'yu fi talabir rizqi min wujuhihil mashru'atil mubahah. Setelah kita bertawakal kepada Allah, setelah kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka poin yang kedua yang harus kita usahakan adalah as-sa'yu. Kita harus berikhtiar di dalam mencari rizki dari jalan-jalan yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus mencari pintu-pintu rizki yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dua perkara yang wajib ada dalam diri setiap mukmin tatkala dia berusaha mencari jalan-jalan rizki. Yang pertama, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, dia wajib berikhtiar secara maksimal untuk mencari pintu-pintu rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, fakadzalika fi babil akhlaq. Ya. Maka begitu juga di dalam masalah akhlak, di dalam bab akhlak juga sama. Berlaku dua hal di atas. Matlubul luju'i ila Allah bil manni bil akhlaqil fadilah wal adabil karimah. Seorang hamba dituntut dalam masalah akhlak, dalam babul akhlak, untuk isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dirinya berupa akhlak-akhlak yang mulia, berupa akhlak-akhlak yang baik dan adab-adab yang baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ma'as sa'yi wa mujahadatin nafsi ala tahqiqiha. Bersamaan dengan kita berdoa kepada Allah, bersamaan dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan kita tadarru' kepada Rabbul Alamin, kita pun harus berusaha segenap kemampuan kita, mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh ya, untuk merealisasikan akhlak yang mulia dalam diri-diri kita. Ini dua perkara yang harus ada dalam diri seorang mukmin tatkala dia menginginkan kebaikan akhlak. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, minta taisir, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha berikhtiar secara maksimal untuk mempraktikkan akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata penulis, وعن أبي درداء رضي الله تعالى عنه. Dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau bersabda menjelaskan tentang fadilah akhlak yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang baik akhlaknya. Kata Nabi yang mulia, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba di hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Subhanallah. Kebaikan akhlak, akhlak yang mulia adalah amalan yang memiliki timbangan yang sangat berat di hari kiamat nanti. Dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu, tidak ada amalan, ya, yang lebih berat tatkala diletakkan dalam timbangan amal seorang hamba, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Jadi tidak ada nilai pahala, ya, yang diletakkan dalam timbangan amal seorang hamba yang lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang yang baik akhlaknya, seorang mukmin yang memiliki akhlak yang mulia, sungguh dia akan menyamai derajat orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari. Ya. Dengan akhlak yang mulia, seorang hamba akan mendapatkan manzilah, derajat dan tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang senantiasa puasa di siang hari dan senantiasa qiyamul lail, tahajud di malam hari. Maka ini motivasi bagi kita. Ya. Tatkala kita lemah untuk berpuasa di siang hari, Tatkala kita jarang bangun di malam hari, maka masih ada sebuah amalan yang kalau kita kerjakan, maka dengan amalan tersebut kita akan mendapatkan derajat yang sama sebagaimana halnya orang yang puasa di siang hari terus menerus dan qiyamul lail, tahajud di malam hari terus menerus. Itu dengan cara kita berakhlak yang mulia. Nah, maka saudaraku, ini akhlak yang mulia bukan perkara yang ringan bagi seorang mukmin. Bukan perkara yang remeh, ya. Tapi akhlak yang mulia adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, yang memiliki banyak fadilah dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullahu taala, "Wa hadza fihi itsbatu mizanil a'mal alladhi yunsabu yaumal qiyamah." Hadis di atas, yakni hadis Abu Darda di atas, memberikan kita faedah, ya, yang menjelaskan akan adanya timbangan amalan pada hari kiamat nanti. Dan ini masalah akidah, wajib kita yakini. Orang-orang beriman wajib meyakini bahwasannya di hari kiamat nanti akan ada timbangan amal kebaikan yang menimbang setiap amal yang kita lakukan, ya, yang menimbang antara amal kebaikan seorang hamba dengan amal keburukan yang dia lakukan di dunia. Wa anna a'malal ibadi tuzanu fihi, dan menjelaskan bahwasannya amal-amal seorang hamba akan ditimbang di hari kiamat dalam timbangan tersebut. Sekali lagi, ini masalah akidah, ya, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani sebagai konsekuensi syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian kata penulis, wa huwa yadullu ala azimi sya'ni husnil khuluq wa azimi thawabihi 'inda Allah 'azza wa jalla. Dan hadis di atas juga menunjukkan betapa agungnya akhlak yang mulia dan betapa besarnya ganjaran akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu min athqali ma yakunu fil mizan 'indama tuzanul a'mal. Dan bahwasannya akhlak yang baik adalah di antara amalan yang paling berat nilai timbangannya tatkala amal-amal seorang hamba ditimbang pada hari kiamat nanti. Li'annahu min ajallil khisal wa afdalil a'mal. Karena akhlak yang mulia adalah di antara karakter yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di antara seafdal-afdal amalan. Nah, maka saudaraku yang Allah muliakan, perbanyak doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, yang Nabi contohkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kebaikan akhlak, akhlak yang mulia, ya. Sebagaimana kita meminta dan terus meminta kebaikan untuk rizki dunia-dunia kita, maka seorang mukmin lebih layak untuk minta kebaikan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta karunia Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, di dalam sujud kita, di sepertiga malam terakhir kita, di antara adzan dan iqamah kita minta kebaikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, maka kewajiban yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengamalkan, ya, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mempraktekkan akhlak tersebut, ya. Ini dua perkara yang wajib diusahakan oleh seorang muslim agar dia diberikan karunia akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati-hati kita untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat